sejukkan jiwa nan tanpa. Mereka Menghias setasinya membuka hati, teriring doa alunan simfoni. Bahagia, bahagia selama ini, jatuh dalam pelukan cinta yang abadi, melintas pelangi, merona di hati, bagaikan merpati bebas terbang tinggi. Saat ini bahagia di dalam cinta. Berlinang air mata membasuh pipi, kata ku panjatkan ilahi, tabahkan hati apa yang ku jalani. Kapankah dia akan kembali? Berlinang air mata membasuh pipi, terucap kata ku panjatkan ilahi. Apa yang ku jalani, kapankah dia akan kembali? Pasti menggapai cintamu. Terulang lagi, ku ingin bermimpi, aku pun lelah. sara bahagia kena peta bersama kau dan aku terbawa cinta di hari-hari aku menunggu semakin mereka hati rindu di hatiku tergores ciptakan suasana bahagia bila tertawa bersama kau dan aku terbawa cinta.